Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan untuk melakukan amal kebaikan. Telah kita baca dari bab ini beberapa hadis, seperti diantaranya hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Telah diperlihatkan, dinampakkan, dijelaskan kepadaku amalan-amalan yang dilakukan oleh umatku, amalan-amalan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang jelek. فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاتُ عَنِ الطَّرِيقِ. Dan aku mendapati termasuk bagian dari amalan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba ialah ketika dia melihat ada gangguan, ada sesuatu yang bisa mengganggu orang lain berada di jalan, dia menyingkirkan gangguan tersebut, termasuk bagian dari amal kebaikan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku pun mendapati termasuk bagian perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh umat manusia ialah an-nukha'ah, yaitu meludah di dalam masjid dan dia tidak mengubur ludah tersebut, yakni dalam masjid yang beralaskan pasir. Adapun di zaman kita sekarang ini, yang mungkin bisa kita katakan gak ada lagi masjid yang beralaskan pasir, kalaupun misalnya ada mungkin sangat-sangat sedikit. Alhamdulillah masjid kaum muslimin bagus, karpet. Maka an-nukha'atu, meludah dalam masjid, termasuk amal, termasuk perbuatan yang jelek. Dan termasuk bagian dari atau termasuk perbuatan ini ialah ia meludah dengan menggunakan tisunya misalnya, kemudian ia membuangnya di sekitaran masjid. Dan ini termasuk amalan dan perbuatan yang jelek. Asyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah. Ternyata menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu pengguna jalan itu tercatat sebagai amal kebaikan. Menyingkirkan batu yang menghalangi jalan, menyingkirkan ranting pohon, atau menyingkirkan pecahan kaca yang bisa mengganggu pengguna jalan, termasuk perbuatan yang baik dan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadis yang telah kita baca pula di pertemuan sebelumnya ialah hadis bahwasanya ada sebagian sahabat radhiyallahu anhum datang menemui Rasul alaihi salatu wassalam dan menyampaikan keluhannya. Zahaba ahlu duturi bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifutuli amwalihim. Keluhan mereka, ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki harta, mereka bisa mendapatkan pahala sholat, mendapatkan pahala puasa, mendapatkan pahala sedekah. Mereka sholat, kami juga sholat, artinya sama-sama mendapatkan pahala sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa, sama-sama mendapatkan pahala puasa. Yang membedakan ialah mereka mampu untuk bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak mampu bersedekah dengan harta yang kami miliki, karena kami tidak memiliki harta. Tidak memiliki harta yang kemudian bisa kita infakkan, tidak memiliki harta yang kemudian bisa kita sedekahkan. Maka mereka pun mengeluhkan hal yang seperti ini kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dan Rasul alaihi salatu wasalam menghibur mereka. Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah, walaupun kalian enggak punya harta, walaupun kalian enggak punya uang, walaupun kalian adalah orang yang miskin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkari sedekah. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar juga termasuk bagian dari sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan tentang perbuatan baik berupa amar ma'ruf nahi munkar. Amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Dua perbuatan. Pertama, amrun bil ma'ruf, memerintah seseorang untuk melakukan amal kebaikan. memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, mengajak mereka untuk melakukan amal kebaikan. Ini perbuatan yang pertama, amar ma'ruf. Nahi mungkar, nahyun anil mungkar, yaitu melarang seorang, melarang orang lain dari kemungkaran, juga termasuk sedekah. Sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar termasuk bentuk sedekah yang paling afdal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengistimewakan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan perbuatan ini, amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin, kamu yakni umat Islam adalah khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, sebaik-baik umat. Apa sifatnya, apa kriterianya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian melakukan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah, melarang dari perbuatan yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 110 menjelaskan bahwa keistimewaan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang disebut sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat, disebabkan mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika seorang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seorang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka harus perhatikan syarat-syarat yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah yang akan kita baca biidznillah azza wajalla. Jangan kemudian seorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ternyata akibatnya atau dampaknya fatal. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan kemudian kemungkaran itu hilang, justru menjadi lebih besar kemungkarannya. Demikian pula ketika seorang mengajak dan menyuruh untuk melakukan kebaikan, ternyata mereka ketika disuruh untuk melakukan kebaikan, justru mereka terjatuh dan terus menerus atau bahkan menambah kemungkaran-kemungkaran. Maka perlu diperhatikan syarat-syarat ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Asy-syartul awwal an yakuna al-amiru an-nahi 'aliman bi hukmi syar'i." فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله وليس له أن يتكلم في شرع الله إلا بما يعلم. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama, orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmunya, harus berilmu bihukmillah, tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Fa in kana jahilan, kalau dia adalah orang yang bodoh, enggak faham tentang ilmu din, la yajuzu an yatakallam, enggak boleh dia berbicara tentang urusan agama. Qala li'anna al-amira bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, karena orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah, melarang dari kemungkaran, mereka itu pada hakikatnya memerintahkan untuk melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diyakini oleh umat manusia. Dan orang yang tidak memiliki ilmu enggak boleh berbicara dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya ilmunya, enggak usah berbicara. Tidak usah berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Diam. Sebagai contoh, seorang ingin mengajak orang lain untuk melakukan amalan yang ma'ruf, suatu amal kebaikan. Maka dia sebagai seorang yang ingin menyuruh atau memerintah atau mengajak, harus tahu terlebih dahulu apa yang akan dia ajak ini. Apakah betul-betul termasuk amalan yang ma'ruf, amalan yang baik dalam timbangan syariat atau bukan? Ingin mengajak kepada sebuah ritual, mengajak umat manusia untuk melakukan sebuah ritual, sebuah kegiatan, sebuah amalan, dia harus tahu terlebih dahulu apakah amalan ini baik, ma'ruf atau tidak. Apakah amalan ini adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau dia enggak tahu, enggak punya ilmunya, sudah enggak usah melakukan amal ma'ruf dalam bab ini. Enggak usah mengajak, merintah orang untuk melakukan perbuatan ini dalam keadaan dia enggak tahu ini boleh apa enggak, ini halal atau haram, ini syariat Allah atau bukan, ini termasuk ibadah atau bukan. Walaupun dia melihatnya sebagai sebuah perbuatan yang baik, tapi kalau dia tidak memiliki landasan hukum bahwasanya itu adalah ibadah misalnya, bahwasanya itu adalah amal kebaikan, maka tidak perlu. Demikian pula seorang yang ingin mencegah dan melarang dari kemungkaran, apakah itu mungkar atau bukan, harus punya ilmunya terlebih dahulu. Karena kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, dan ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa an taqoo wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara atas nama agama Allah, berbicara atas nama syariat, mala ta'lamun, dalam keadaan dia enggak punya ilmunya, termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perbuatan yang mungkar ialah an yatakallamal insanu 'an syai' yaqulu innahu ma'ruf wa huwa la yadri annahu ma'ruf wa yaqulu innahu munkarun wa huwa la yadri annahu munkar. Termasuk perbuatan yang mungkar ialah ketika seorang berbicara tentang sesuatu dan mengatakan ini perbuatan baik, padahal dia enggak tahu itu baik. Dia enggak mengetahui itu baik atau tidak. La yadri annahu ma'rufun wa yaqulu innahu munkar wa huwa la yadri annahu munkar. Dia mengatakan ini perbuatan mungkar dalam keadaan dia enggak tahu itu adalah mungkar. Ini yang pertama. Punya ilmunya hukum tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. dalam menetapkan apapun, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus punya landasan hukumnya. Apalagi berkaitan dengan kemungkaran yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagiannya berusaha untuk meresmikan perbuatan tersebut. LGBT misalnya, lesbi, gay, berusaha untuk menetapkan ini adalah suatu yang baik, diresmikan. Harus punya ilmunya terlebih dahulu. Itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, an yakuna al-amiru wan nahi aliman bihukmillah, tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia mengatakan ini boleh dalam keadaan dia enggak mengetahui bahwasanya syariat itu telah melarang perbuatan tersebut, atau kemudian dia mengatakan ini enggak boleh padahal syariat membolehkannya. Baik, ini syarat yang pertama. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tahu ilmunya. Harus mengetahui ilmu, punya ilmunya. Apa yang akan dia perintahkan, apa yang akan dia sampaikan berupa kebaikan, harus tahu dulu itu betul-betul baik dalam syariat. Dan apa yang akan dia larang dari kemungkaran, dia juga harus betul-betul tahu itu adalah kemungkaran. Qala rahimahullah, yang kedua syarat yang berikutnya ialah an yakuna aliman bi annal mukhatab qad tarakal ma'ruf al-ma'mur aw fi'l al-mahdhur aw fa'al al-mahdhur fa in kana la yadri fa innahu la yajuzu lahu an yaf'ala li'annahu hina idzin yakunu qad qafa ma laysa lahu bihi 'ilmun an yakuna 'aliman. Dia harus mengetahui bahwa al-mukhatab, orang yang diajak bicara, yakni yang akan dijadikan sebagai targetnya dia untuk diajak melakukan kebaikan atau meninggalkan kemungkaran, dia harus betul-betul faham dan mengetahui bahwa fulan itu meninggalkan perkara yang diperintahkan, meninggalkan perkara yang wajib, dan harus tahu pula bahwa fulan itu telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi seorang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni harus betul-betul tahu tentang orangnya ini. Misal sebutkan contohnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada seorang yajidu insanan ma'ahu imra'atun fis-suq. Ada seorang laki-laki berjalan bersama perempuan di pasar. Berjalan bersama di pasar. Orang itu melihat ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Kemudian dia datangi laki-laki tersebut dan mengatakan, kenapa kamu berjalan sama wanita ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yatasarra, terburu-buru dalam mengingkari sebuah kemungkaran atau ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dia belum tahu siapa wanita itu. Bisa jadi wanita itu adalah istrinya. Bisa jadi wanita tersebut adalah bibinya. Bisa jadi wanita tersebut adalah ibunya. Kenapa? Apakah enggak boleh berjalan bersama ibunya, mengantar ibunya ke pasar belanja ini dan seterusnya? Apa enggak boleh mengantar istri masuk ke pasar belanja ini dan seterusnya? Nah, disebabkan dia tidak mengetahui tentang keadaan orang tersebut, ini mungkar atau ini bukan perbuatan ma'ruf, dia enggak tahu secara pasti. Tapi tiba-tiba langsung mengingkari. Enggak boleh kamu berjalan dengan wanita ini. enggak tahu bahwasanya wanita tersebut adalah mahramnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa huwa la yadri annahu mahramun laha. Dalam keadaan dia enggak tahu. Enggak tahu bahwasanya laki-laki ini adalah mahramnya perempuan tadi. Hadza khata'un 'adzim, ini kesalahan yang besar. Ini salah satu contoh saja. Ketika ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya betul-betul mengetahui tentang orang tersebut. Kita ingin mencegah dia dari kemungkaran karena dia telah melakukan kemungkaran. Betul enggak dia melakukan kemungkaran? Kalau memang betul dia melakukan kemungkaran, kita nasihati, kita ajak dia untuk kembali melakukan kebaikan dan dia bertaubat kepada Allah dan seterusnya. Kita ambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum mengingkari sebuah kemungkaran, beliau cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Kejadiannya diantaranya ialah pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah, khutbah Jumat, datang seseorang masuk ke dalam masjid. Kemudian dia duduk. Sebelum kita lanjut, di sini poin atau permasalahannya ialah, kesalahannya ialah masuk masjid kemudian duduk. Masuk masjid, kemudian duduk. Padahal ada hadis yang melarang seseorang ketika masuk ke masjid, jangan duduk sampai dia menunaikan dua rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk. Jangan langsung duduk di masjid sampai dia menunaikan sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Setelah itu baru duduk. Sepintas, orang tadi masuk ke dalam masjid kemudian duduk. Ini adalah kemungkaran. Kemungkaran. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat. Melihat orang tersebut masuk kemudian duduk. Dan dia melakukan kemungkaran. Lihat, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang tadi untuk langsung menunaikan salat dua rakaat sebelum mencari tahu lebih tentang keadaan ini? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salait, apakah engkau sudah menunaikan salat dua rakaat tahiyatul masjid? Sebelum engkau duduk ini, apakah engkau sudah melakukan tahiyatul masjid?" Maksudnya kalau belum, itu kemungkaran. Kamu harus berdiri dan tunaikan dua rakaat. Kalau sudah, ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Ini Nabi alaihi salatu wasalam. Cari tahu dulu. Bisa jadi Nabi alaihi salatu wasalam enggak melihat dia sudah menunaikan tahiyatul masjid. Qala la. Orang itu pun, sahabat tadi pun mengatakan, "La, aku belum menunaikan salat tahiyatul masjid." Belum salat tahiyatul masjid. Berarti dia terjatuh dalam kemungkaran. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli aw hatta yarka'a rak'atain." Ini kemungkaran, harus diingkari. Harus dicegah, harus dilarang. Diajak kepada kebaikan, diperintah untuk melakukan kebaikan, yaitu menunaikan sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Nah, setelah Nabi alaihi salatu wassalam tahu dengan betul, tahu dan berilmu tentang keadaan orang ini, bahwasanya orang ini betul-betul melakukan kemungkaran, yaitu berupa tidak melakukan tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum dia duduk, sudah faham dan sudah tahu ilmunya, baru pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh untuk melakukan kebaikan. Qum fasalli rak'atain wa tajuzu fihima. Bangkit, berdirilah, tunaikanlah salat dua rakaat dan ringankanlah salatmu itu. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam tidak kemudian mengatakan limadza taq'ud ya fulan? Kenapa kamu duduk? Tidak langsung mengatakan demikian. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam cari tahu dulu keadaannya. Jangan-jangan dia sudah salat kemudian dia duduk. Jangan-jangan dia sudah salat, Nabi alaihi salatu wasallam enggak melihat dia sudah salat. Nabi melihatnya dia masuk masjid kemudian langsung duduk. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan limadza taq'ud? Kenapa kamu langsung duduk? Kenapa enggak salat dua rakaat dulu? Kamu kan masuk masjid. Sebelum duduk, tunaikan salat tahiyatul masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang kedua. Harus tahu dan punya ilmunya tentang keadaan orang yang ingin kita ajak untuk melakukan kebaikan dan orang yang ingin kita ingkari kemungkarannya. Melihat fulan melakukan sebuah kesalahan, kita melihatnya itu sebuah kemungkaran. Secara zahir itu kesalahan, itu kemungkaran. Tapi sebelum kita ingkari, kita cari tahu dulu. Cari tahu dulu betul itu kemungkaran atau bukan. Seperti contohnya tadi, melihat fulan dengan fulana berjalan bersama bergandeng tangan jalan masuk ke pasar. Menurut prasangka dia, ini adalah kemungkaran karena dia mungkin pikirannya dia kan masih bujang, belum punya istri, masuk pasar bersama wanita. Dia mengingkari, ini enggak boleh. Harus cari tahu terlebih dahulu. Bisa jadi wanita itu adalah ibunya. Bisa jadi wanita itu adalah bibinya. Bisa jadi wanita itu adalah kakaknya. Ila akhirih. Jadi cari tahu terlebih dahulu tentang keadaan orang yang akan kita ajak untuk melakukan kebaikan dan akan kita ingkari kemungkarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan melihat saudara kita terjatuh dalam sebuah kemungkaran, yang kita lihat, yang nampak kepada kita pada saat itu adalah kemungkaran. Jangan langsung kita cerca dia, caci dia. Kita cari tahu dulu. Afwan ya akhi, jadi sepertinya ana melihat antum melakukan demikian. Kenapa ya? Oh enggak, itu tadinya seperti ini. Oh ya sudah. Artinya cari info terlebih dahulu, cari ilmunya terlebih dahulu, sampai betul-betul dia faham bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudaranya itu kemungkaran, baru diingkari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ialah alla yatarattab anil nahyi anil munkar ma huwa ankaru minhu fa in tarattaba ala dhalika ma huwa ankar minhu fa innahu la yajuzu. Alla yatarattab, tidak ada dampak dari sebuah pengingkaran. Ma huwa ankaru minhu, sesuatu yang lebih mungkar dari apa yang sudah dilakukan. Maksudnya kita melihat ada kemungkaran dan kita tahu itu mungkar. Dan kita tahu betul-betul orang itu melakukan kemungkaran ini. Nah sekarang masalahnya, kita mau mengingkari, mencegah dia, melarang dia dari kemungkaran ini. Jangan sampai setelah kita mengingkari perbuatan ini kemudian muncul kemungkaran yang lebih besar. Ini kemungkaran, jelas kemungkaran. Dan kita tahu itu mungkar. Dan kita melihat pun orang tersebut betul-betul melakukan kemungkaran tersebut. Tapi ketika kita ingin melakukan ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran, jangan sampai kemudian kemungkaran yang pertama hilang, tapi muncul dengan sebab itu kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, macam-macam bentuknya. Kalau kita mau kasih contoh misalnya seorang yang ini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala, saya sebutkan, saya baca supaya tidak ada yang menyangka bahwasanya saya bermaksud untuk menyinggung, tidak. Tapi saya membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan beliau sudah wafat. Beliau mengatakan, "Falau farada anna syakhsan wajadnahu 'ala munkarin ka'an yashrab ad-dukhan mathalan." Sekarang misalkan ada seorang yang melakukan kemungkaran yaitu berupa merokok. Merokok itu kemungkaran. Entah mereka yang merokok mau pakai alasan apapun, syariat mengatakan itu mungkar. Itu mungkar. Ka'annya syabat dukhan misalnya, seperti seorang yang merokok misalnya. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Falau nahainahu an syurbid dukhan dhahaba yashrabul khamr. Kalau kita larang dia dari merokok, tapi ternyata dia akan berpindah pada kemungkaran yang lebih besar, yaitu meminum minuman keras. Semuanya mungkar, semuanya mungkar. Tapi syurbul khamr itu lebih mungkar daripada syurbud dukhan, merokok. Fa innana pada kasus seperti ini kita jangan melakukan ingkarul mungkar. Jangan melakukan ingkarul mungkar pada orang yang seperti ini. Tetapi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian jadikan sebagai alasan, kalau saya kamu mencegah dan melarang saya dari rokok, saya mau minum khamr. Jangan dijadikan sebagai alasan demikian. Syurbud dukhan wa syurbul khamr, merokok dan meminum minuman keras adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. La dharara wa la dirar, yang tadi dalilnya tidak boleh memadaratkan orang lain dan memadaratkan diri sendiri. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa la tulqu anfusakum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada suatu kebinasaan. Dan ila akhirihi dari keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu pun termasuk mimbab tabdzir, memubadzirkan harta. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, syurbud dukhan, merokok maupun syurbul khamr termasuk kemungkaran yang semestinya kaum muslimin meninggalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan ba'dal adzan. فالمؤذن يؤذن تفضل بارك الله فيكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Beliau tadi telah menyebutkan tiga syarat. Yang pertama ialah seorang hendaknya memiliki ilmu terhadap apa yang akan dia ingkari. Kemudian yang kedua ialah dia harus memiliki ilmu terhadap pihak yang melakukan kemungkaran tersebut. Harus betul-betul mengetahui itu adalah kemungkaran. Dan Yang berikutnya, yang ketiga, ketika melakukan kemungkaran, hendaknya atau jangan atau tidak boleh sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang sebelumnya. Contoh lain misalnya, seorang yang akan mengingkari perbuatan atau kezaliman penguasanya misalnya, karena penguasa melakukan kezaliman, membunuh beberapa orang kaum muslimin, kemudian diingkari oleh sebagian rakyatnya yang ternyata atau sebelum dilakukan ingkar mungkar sebenarnya bisa diperhatikan dan bisa dipelajari. Ini kalau penguasa kita kita larang dan kita cegah, kita ingkari, mungkin penguasa kita akan lebih zalim kepada rakyatnya. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dilakukanlah ingkarul munkar melawan penguasa yang telah melakukan kezaliman. Ternyata penguasa membalas. Akhirnya sekian ribu rakyatnya mati. Menjadi kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang pertama. Kemungkaran yang pertama yang terbunuh cuma berapa saja. Ya itu kemungkaran, itu kezaliman. Tapi korbannya kan sedikit. Ternyata setelah dilakukan ingkarul munkar, kezalimannya lebih. Yang tadinya korbannya cuma beberapa, bisa dihitung dengan jari. Setelah diadakan dan dilakukan ingkarul munkar, baik itu dengan melawan atau yang lainnya, korbannya semakin banyak. Korbannya semakin banyak. Dan ini terjadi pula, khususnya dilakukan oleh kaum Khawarij yang mereka memberontak kepada penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak contoh-contoh terkait dengan ini. Ala kulli hal, kaidahnya ketika ingin mengingkari sebuah kemungkaran, lihat dan pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah nanti akan muncul kemungkaran yang lebih besar atau tidak? Dan itu bisa dipelajari, bisa diamati. Ini kira-kira kalau kita ingkari, mungkin orang tersebut akan sadar. Lihat qarinah, lihat keadaan orang tadi. Keadaan orang masing-masing beda. Secara zahir orang ini masya Allah bisa menerima nasihat. Orang ini wataknya adalah orang yang gak mau dinasihati, orang yang keras, orang yang seterusnya. Bisa diamati dan bisa dipelajari, diperhatikan keadaannya. Kalau memang kemungkinan besarnya akan muncul kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang sebelumnya, maka pada keadaan seperti ini tidak dilakukan inkarul mungkar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tambahan faedah tentang tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran. Kemungkaran itu macam-macam ya. Kemungkaran itu bukan hanya melakukan sesuatu yang mungkar, melakukan sesuatu yang diharamkan. Termasuk bentuk kemungkaran ialah meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan sholat lima waktu, meninggalkan sholat berjamaah, itu kemungkaran. Kemungkaran. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkaran," siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, "falyughayyirhu biyadih," maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. "Fa illam yastati'," kalau tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan kita, dengan lisan. "Fa illam yastati'," kalau tidak mampu juga, tidak mampu merubah, tidak mampu mengingkari dengan lisan, rubahlah dengan hati kita. Ingkari perbuatan tersebut sebagai kemungkaran dalam hati kita. Dan itu termasuk adhaful iman, atau iman yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ulama menyebutkan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Yani ketika seorang ini melakukan inkarul munkar, mengingkari sebuah kemungkaran, dia bisa menggunakan dengan tangannya. Dan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, penguasa kita misalnya, atau yang ditunjuk oleh penguasa kita dan mewakilinya, masing-masing sesuai dengan bidang-bidangnya. Apabila urusan tangan ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya mungkin akan muncul kemungkaran yang lebih. Fulan melihat itu mungkar, langsung di main tangan. Nah, itu perbuatan mungkar. Orang yang ini merubah dengan tangannya, sana merubah dengan tangan, akhirnya kacau. Penguasa yang mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Atau kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, memiliki istri, anak-anak. Di situ kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga tersebut, kita bergerak sesuai dengan daerah kita, keluarga. Kita melihat ternyata ada keluarga kita na'udzubillah melakukan perbuatan kemungkaran, kita ingkari dengan tangan, itu haknya kita, wewenangnya kita. Ingkari dengan tangan ya maksudnya bukan sampai memukul wajahnya, kepalanya, atau seterusnya. Melakukan atau pengingkaran dengan tangan bisa dengan memukul bagian tangannya sampai kemungkaran tersebut tidak dilakukan kembali, atau lihat jenis kemungkaran tersebut. Ala kulli hal, kita bisa melakukan ingkarul mungkar dengan tangan sesuai dengan wilayahnya kita, yaitu kita sebagai kepala rumah tangga mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh keluarga kita. Adapun terkait dengan urusan kaum muslimin secara umum, maka kita kembalikan kepada penguasa kita. Penguasa kita melakukan ingkar mungkar, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Apabila penguasa kita tidak melakukan ingkar mungkar, ya kita berhusnuzan, bisa jadi mereka belum mengetahuinya. Atau kalau seandainya mereka mengetahuinya kemudian tidak melakukannya, sudah, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan bersabar. Jangan sampai kemudian kita mengingkari kemungkaran tersebut padahal itu bukan wewenangnya kita, akhirnya muncul masalah-masalah berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyebabkan nama Islam tercoreng jadi jelek dengan maksud tadi ingkarul mungkar. Kemudian tingkatan yang berikutnya, kalau tidak mampu menggunakan tangan, fabilisani, maka ingkarul mungkar itu bisa dilakukan dengan lisan. Menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat, nasihat, ajakan untuk meninggalkan perbuatan yang jelek, ajakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan ini pun ada tahapan-tahapannya sesuai dengan keadaan orang-orangnya. Ada orang yang ketika melakukan kemungkaran dan orang tersebut adalah orang yang nampak baik, mudah menerima nasihat, sudah sampaikan nasihat dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Demikian akhi, saudaraku, engkau telah melakukan demikian-demikian, padahal ini menyelisihi syariat. Oh iya, astagfirullah, jazakallah khair. Ada orang yang mudah menerima nasihat. Ada pula orang yang setelah dinasihati dengan cara yang lemah lembut, ternyata masih terus melakukan kemungkaran. Naik pada level berikutnya, dikeraskan dikit nasihat tersebut, terus-terus sesuai dengan kadarnya. Ini bil lisan, inkarul mungkar, dengan lisan menyampaikan kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga, tingkatan yang ketiga, kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, babi qalbih, maka dengan hati, dengan hati, yaitu kita mengingkari itu sebuah kemungkaran dan hati kita enggak ridho, kita enggak ridho dengan kemungkaran tersebut. Kalau memang sudah enggak mampu lagi, kita mau mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan, bukan wilayah kita, bukan wewenang kita. Kita mau mengingkari dengan lisan, kita takut. Kita mengingkari ini sebuah kemungkaran, kita nyampaikan ini haram, ini enggak boleh, ini dosa. Kita enggak mampu, kita takut. Karena yang melakukan kemungkaran banyak, sedangkan kita yang ingin mengingkari kemungkaran cuma seorang diri. Bisa jadi ketika kita mengingkari ini kemungkaran dengan lisan kita, menyampaikan nasihatnya, menyampaikan kepada mereka apa yang kalian lakukan adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia takut. Kalau seandainya dia melakukan ini, mungkin langsung akan diserang. Nah, berarti kan dia enggak mampu melakukan inkarul munkar bil lisan, maka pindah pada inkarul munkar bil qalb, mengingkari sebuah kemungkaran dengan hatinya. Dia enggak ridho dengan perbuatan ini. Dia enggak mampu melakukan kemungkaran dengan tangan, enggak mampu melakukan inkarul munkar dengan tangan dan hati. Dia sudah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya, tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, berpindah pada inkarul munkar bil qalb, dengan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya pembahasan amar ma'ruf nahi munkar akan disebutkan kembali pada pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin pada babnya yang insyaallah akan kita lewati, namun dikarenakan Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan di sini, maka kita bacakan mimbab itmamul faidah, untuk menyempurnakan faidah yang disebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, yaitu amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.